Wahai anak, bersabarlah kamu terhadap yang menimpa kamu. Bersabar terhadap musibah yang menimpa. Masyarul ahibba rahimakumullah. Musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu sakit, penyakit, kefakiran, hilangnya harta dan semisalnya, adalah kebaikan. Karena tidaklah Allah SWT memutuskan suatu keputusan bagi seorang mukmin kecuali yang terbaik bagi orang mukmin tersebut. Sakit misalnya atau penyakit yang menimpa seorang muslim, ini menjadi sebab seorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in mengatakan, al-maradu zakatul badan. Kama anna sadaqah zakatul mal. Fakullu badanin la yashtaki kama sadimarin la yuzaka. Al-maradu zakatul badan, kata Al-Hasan Al-Basri. Sakit itu adalah zakatnya badan. Zakat itu pembersih. Ya. Sakit yang menimpa seorang mukmin itu sebagai pembersih tubuh. Seperti sedekah sebagai pembersih untuk harta. Al-maradu zakatul badan. Kama anna sedekah zakatul mal. Kata Al-Hasan Al-Basri. Fakulu badanin la yashtaki. Setiap badan yang tidak pernah sakit. Kama tali malin la yuzaka. Seperti harta yang tidak pernah disakati. Jika harta tadi kotor, ya, menjadi beban bagi orang yang memiliki harta tadi. Masyarul ahibba rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi bahwa tidaklah Allah SWT memutuskan sebuah keputusan berdasarkan mukmin kecuali itu yang terbaik baginya. Itu yang terbaik baginya. Tidak terkecuali keputusan yang tidak mengenakan. Keputusan yang pahit. Keputusan yang tidak disukai oleh jiwa ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba dengan sakit atau penyakit, ini sebenarnya padanya banyak sekali faedah. Muncul dari ketentuan Allah ini sekian banyak amal-amal saleh yang mendatangkan pahala. Bukan hanya untuk si sakit, bahkan untuk orang lain. Apa bentuk-bentuk pahala atas musibah yang menimpa seorang mukmin nanti akan kita sebutkan. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa tidaklah Allah memberi keputusan bagi seorang mukmin kecuali itu yang terbaik baginya. Di antara faedah pertama ketika seorang diuji oleh Allah dengan sakit atau penyakit, al-i'tirafu bidha'fil insan amama qudratillah. Seorang mengakui lemah dirinya, kelemahan dirinya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa menolak apa yang menjadi keputusan Allah. Terkadang seorang punya rencana, punya agenda, namun gagal karena dia sakit atau terkena penyakit. Seperti apapun upaya kita untuk melaksanakan agenda dan acara sudah dipikirkan dan sepakati matang-matang, bisa jadi gagal karena ternyata Allah memberi ujian kepada kita dengan penyakit atau sakit misalnya. Nah, ini akan melahirkan sikap al-i'tiraf bi dha'fi nafsihi amama qudratillah. Seorang mengakui kelemahan dirinya di hadapan kekuasaan Allah. Sehingga sakit atau penyakit yang menimpa seorang mukmin akan menjadikan hati seorang lembut, menjadikan seorang itu dekat dengan Allah, tidak takabur, tidak menyombongkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah manfaat atau faedah, membawa hamba untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Kemudian di antara faedah dari sakit atau penyakit, tadzkirah lahu wa ma'idah liyarji'an ma'asih, agar seorang hamba itu ingat Allah, dan sebagai nasihat agar seorang mencabut dari kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan. Sakit atau penyakit yang menimpa seorang mukmin bisa jadi menjadi pengingat bagi dia. Berapa banyak orang hidupnya penuh dengan kelalaian, namun ketika Allah menguji dia dengan sakit atau penyakit, dia tersadarkan. Lisannya yang tidak pernah atau kaku dari menyebut Allah, kemudian tergerak lisannya untuk menyebut Allah. Hatinya yang tidak pernah memikirkan akhirat, memikirkan perbekalan untuk hari kemudian, dengan dia sakit, kemudian dia teringat akan kematian, teringat akan perbekalan. Lagi-lagi kita katakan bahas musibah yang menimpa seorang mukmin adalah kebaikan baginya, sebagai peringatan juga agar seorang mencabut diri dari kemaksiatan. Allah SWT berfirman, فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan merasakan kepada mereka azab yang kecil sebelum azab yang besar. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau rujuk, semoga mereka mau kembali. Sakit atau penyakit ini bagian daripada hukuman Allah SWT terhadap ahli maksiat, yang semoga dengan ini mereka mau kembali. Kalau sakit di dunia itu sudah yang menimpa seorang terkadang terasa begitu berat, padahal dia masih punya keluarga, masih ada yang merawatnya, seperti apa dengan azab yaumul qiyamah? Tiada harta di sisinya, tiada keluarga yang mendampinginya. Azab daim, azab yang terus menerus. Jadi bisa jadi penyakit atau sakit sebagai pengingat agar seorang kembali kepada jalan al-haq. Berapa banyak orang kembali kepada jalan yang benar setelah dia menderita sakit atau penyakit yang hampir saja dia meninggal karena sakit ini, kemudian dia tersadarkan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari sakit atau penyakit adalah mudha'afatul ujur. Mudha'afatu al-ujur, dilipat gandakannya pahala bagi orang yang bersabar atas sakit dan penyakit yang ditimpanya. Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan diberi oleh Allah pahala atas kesabarannya tanpa hitung-hitung, saking banyaknya, bighairi hisab. Di antara al-ujur, di antara pahala yang didapat, dan tentunya pahala Allah banyak, yang termulia adalah al-jannah, surga. Datang seorang wanita masrur, seorang wanita yang terkenal as-sara. As-sara, seorang itu terkena gangguan jin sampai kejang-kejang, atau as-sara terkena penyakit semacam epilepsi, semacam ayan, tiba-tiba kejang. Datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, saya ini terkena as-sara, jenis penyakit yang dia tiba-tiba kejang. Wa inni atakasyaf. Saya kalau kejang itu sampai tersingkap auratnya. Ya Rasulullah, fad'ullah li. Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya disembuhkan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang menyayang. Tidak pernah beliau diminta sesuatu yang itu kebaikan kecuali Nabi akan memberinya. Nabi mengatakan in syi'ti da'autullah ayu'afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, aku akan mendoakan kamu semoga Allah menyembuhkan kamu. Tapi kalau kamu mau juga, kamu tetap bersabar atas penyakit ini dan bagi kamu surga. Bagi kamu surga ada dua pilihan. Kalau kamu ingin minta didoakan sembuhan, saya insya Allah akan doakan. Ya semoga Allah menyembuhkan. Namun tidak ada jaminan surga. Jadi kalau kamu tetap bersabar atas penyakit ini, ya, kamu dapat surga. Ya. Maka wanita ini mengatakan, saya tidak akan berspekulasi dalam ya apa namanya surga ini. Artinya, kalau saya sembuh belum ada jaminan surga. Sementara kalau saya tetap bersabar atas penyakit ini, Rasul menjamin surga. Kata dia, bal asbir ya Rasulullah. Sudah, kalau demikian saya sabar ya Rasulullah. Tapi ada satu lagi hal yang mengganjal, bahwa dia kalau pas kumat, pas kambuh, itu auratnya tersingkap. Tolong doakan agar tidak tersingkap. Maka Rasul mendoakan untuk tidak tersingkap. Adapun yang ini jelas, karena ini aurat urusannya. Ya akhi, barakallahu fiik. Di sini ada faedah bahwa penyakit atau sakit yang menimpa seorang mukmin menjadi jalan bagi hamba untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Idza sabar. Bila sabar apa? Bersabar. Para kisah ini juga menunjukkan syaraful mar'ah. Mulianya seorang wanita mukminah. Bahwa seorang wanita mukminah tidak ingin auratnya tersingkap. Dalam keadaan wanita ini andai kata tersingkap bukan sengaja karena memang dia kumat, enggak sengaja. Itu saja malu. Malu kalau auratnya terlihat, malu kalau tersingkap. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang sengaja membuka auratnya? Yang menjadi sebab memfitnah orang lain, jadi sebab mereka terpapar dengan dosa. Lihat wanita mukminah di zaman Nabi. Betul-betul menjaga kehormatan mereka. Dan kondisi mereka tidak sengaja tersingkap auratnya karena sakit. Tidak sengaja, itu pun mereka malu. Benar, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-haya'u la yati illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Manakala sifat malu ini telah hilang dari seorang, kebaikan apa yang kita harapkan darinya? Kebaikan apa yang kita harapkan darinya? Tidak malu terlihat darinya perbuatan yang mungkar. Tidak malu terdengar darinya ucapan-ucapan tidak baik. Orang yang sudah tidak memiliki sifat malu sulit untuk diharapkan kebaikan darinya. Masyarul ahibah rahimahullah. Seperti tadi disebutkan bahwa penyakit atau sakit yang menimpa seorang mukmin akan mendatangkan pahala dan menjadi sebab, jadi jalan bagi seorang mukmin untuk masuk dalam surga. Pada suatu saat Rasul alaihi assalatu wassalam beliau demam, riang, panas tubuhnya. Datang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjenguk beliau. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud memegang selimut Ar-Rasul, itu semelet, panas sekali. Ini baru selimutnya. Belum pakai, belum. Kayak apa kulitnya? Heran maksudnya Rasulullah. Betapa dahsyatnya atau kerasnya meriang yang Anda rasakan oleh Rasulullah. Kata Rasul, iya. Saya diuji dua kali lipat dari ujian kalian. Kata Ibnu Mas'ud, Yang demikian karena engkau mendapatkan pahala dua kali lipat ya Rasulullah. Kata Rasul, ajal. Iya. Ini menunjukkan bahwa musibah ya, mendatangkan pahala. Rasul sakitnya keras. Ya, Rasul sakitnya apa? Keras. Karena memang pahala yang didapat oleh beliau itu besar. Ya. Ini faedah dari sakit atau penyakit. Kemudian juga di antara faedahnya adalah takfirus sayyi'at. Diampuninya dosa dan kesalahan. Diampuninya dosa dan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Kotoran-kotoran yang ada di hati seorang mukmin menjadi sebab tertutupnya hati dari mendapatkan hidayah. Kotoran-kotoran kemaksiatan. Setiap seorang berbuat dosa kan di titik hitam hatinya. Nukitat di qalbihi nuktah sauda. Setiap seorang berbuat maksiat di titik pada hatinya titik yang hitam. Wah, semakin banyak, semakin hitam itu hatinya. Kalau hati sudah hitam, ibarat panci yang biasa digunakan untuk masak pakai kayu, dibalik. Panci yang hitam. Banyak arangnya, angusnya. Anda ingin menyiram air pada panci yang seperti ini, airnya lewat. Karena saking tebalnya angus, saking tebalnya apa? Ya, arang pada apa? Ini. Hati pun seperti itu. Kalau sudah tebal dengan titik hitam tadi, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima hidayah. Musibah-musibah yang menimpanya karena kemaksiatannya pun tidak dianggapnya sebagai teguran dari Allah. Tidak dianggapnya sebagai teguran dari Allah. Allahul musta'an. Ketika hati sudah tertutup dengan banyaknya dosa. Bagi seorang mukmin, sakit atau penyakit menjadi sebab dosa dan kesalahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ba yusibu al-muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala ada wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim keletihan, sakit, pikiran-pikiran mengganggu, kesedihan, hal-hal yang mengganggu, dan hal-hal yang menjadikan dia tidak nyaman, sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah akan jadikan ia sebagai penghapus dari dosanya. Musibah yang menimpa seorang muslim menjadi sebab untuk diampuninya dosa muslim tersebut nanti di yaumul kiamah. Orang yang di dunia dari kaum mukminin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah dunia akan berbahagia dengan musibah yang menimpanya. Sebagaimana salah seorang kita di dunia ini senang dengan pemberian yang diberikan oleh kita. Itu apa? Mereka ditingkatkan, diberi pahala dan dihapus dosanya. Seandainya tidak ada musibah-musibah dunia, mungkin mereka datang di yaumul kiamah dalam keadaan pailit. Dosanya utuh, sementara tidak ada satu yang menghapus dosanya. Namun karena musibah-musibah dunia, Allah ya ampuni dosa-dosa mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya sampai seorang menganggap bahwa orang yang diuji oleh Allah dengan sakit atau penyakit, bahwa orang ini orang dibenci oleh Allah. Atau sebaliknya, orang yang tidak pernah sakit, oh ini orang yang baik, orang yang enggak punya dosa, orang yang dicintai oleh Allah. Jangan berprasangka seperti itu. Para nabi dan para rasul diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Nabi Ayub sakit. Nabi Ibrahim sakit. Ibrahim mengatakan, "Wa idza maritu fa huwa yashfin." sakit. Ya. Nabi Muhammad juga sakit. Jangan kamu anggap bahwa orang yang sakit itu orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dimurka oleh Allah. Jangan. Dan jangan pula menganggap orang yang tidak pernah sakit bahwa dia orang yang dicintai oleh Allah. Belum tentu. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad menyebutkan riwayat yang maknanya ada seorang badui ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah kamu pernah ditanya apakah kamu pernah sakit kepala. Kata dia, apa itu sakit kepala? Dia tidak ngerti karena belum pernah merasakan sakit kepala. Kemudian Nabi menyebutkan sakit kepala itu seperti ini. Dia juga bertanya, pernahkah kamu demam, meriang? Kata dia, apa itu meriang? Nabi menyebutkan meriang itu seperti ini. Kata dia, belum pernah. Pergilah orang badui ini. Setelah dia pergi, Nabi mengatakan, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahli nari falyandur ila hadha. Man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahli nari falyandur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat pada seorang dari penghuni neraka, lihat orang ini. Sementara tadi wanita tadi yang datang kepada Nabi dalam keadaan terkena penyakit asara, penyakit ayan atau semisalnya, orang tadi bersabar dan dia dijanjikan surga. Sementara ini orang tidak pernah sakit, wala sakit kepala, wala demam. Kalau ini sakit yang biasa menimpa umumnya orang kan, orang kaya dan orang miskin biasanya pun terkena demam, terkena apa, ini gak pernah sama sekali. Kata Nabi, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahli nari falyandur ila hadha. Karena siapa yang ingin melihat seorang dari penghuni neraka, lihat orang ini. Sementara wanita tadi, barakallahu fikum, wanita yang menyabar, wanita sabar atas musibah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan kepada salah seorang muridnya, ala urika imro'atan min ahli jannah. Ala urika imro'atan min ahli jannah. Mau enggak? Tak tunjukkan kepada kamu seorang wanita penghuni surga. Kata muridnya ditawari seperti itu. Bala, iya. Kemudian Ibnu Abbas menunjuk seorang wanita yang ya di Masjidil Haram waktu itu. Salah satu tangga. Jadi Masjidil Haram itu lihat wanita ini. Dulu ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, meminta untuk didoakan kesembuhan atas penyakit sorak yang menimpanya. Kemudian Nabi menawarkan dua hal, kemudian dia memilih bersabar. Ya, kemudian jaminannya sekarang ini wanita ini. Ini. Ibnu Abbas ketika menyebut seperti itu bukan apa ini? Menyuruh orang untuk lihat perempuan. Masa laki-laki suruh lihat perempuan? Bukan itu. Ibnu Abbas bukan dari sisi itu. Dia dari sisi ini loh. Seorang yang dia dijamin surga karena dia bersabar. Dari sisi itunya. Bahwa wanita ini dia dijamin surga karena dia bersabar atas masaibah dunia. Musibah-musibah dunia itu dimaksudkan. Nah, jangan kita salah tafsir sampai mengatakan misalnya masa seorang disuruh ya memperhatikan melihat seorang wanita, bukan di sisi itu. Di sisi ini bahwa surga Allah didapat oleh siapapun, laki-laki masuk surga, perempuan masuk surga kalau mereka mengikuti agama ini. Ya, mau orang hitam, mau orang putih, mau laki-laki, mau perempuan, orang kaya, orang miskin, ya bisa aja masuk dalam surga. Rahmat Allah luas. Masyaallah rahimah rahimakumullah. Muncul atau lahir dari musibah atau penyakit atau sakit yang menimpa seorang sekian banyak amal saleh. Sekian banyak amal saleh. Lagi-lagi kita katakan la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa khair lahu. Tidaklah Allah memutuskan bagi seorang mukmin satu keputusan kecuali yang terbaik baginya. Di antara yang muncul dari musibah amal saleh yang muncul dari musibah di antara adalah astabru alal maktur. Bersabar atas takdir Allah. mengingatkan hamba bahwa ini semua sudah menjadi suratan takdir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tiada musibah yang menimpa diri kalian, menimpa di muka bumi ini, kecuali sudah tertulis dalam kitab sebelum Allah mencipta musibah tadi. Mengingatkan kita tentang takdir Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat dalam kitab induk. Bahwa ini satu yang terjadi. Satu yang tidak akan mungkin bisa terelakkan. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annama asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apapun yang Allah takdirkan menimpa kamu tidak akan meleset, dan apapun yang Allah tidak takdirkan menimpa kamu ya tidak akan menimpa kamu. Lihat bagaimana Nabi menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai akidah pada seorang anak. Untuk mengimani takdir, mengimani ketentuan Allah SWT. Ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Apapun yang memang Allah takdirkan menimpa kamu tidak akan meleset. Dan apapun yang memang Allah tidak takdirkan, maka tidak akan mengenai kamu. Keimanan seorang terhadap takdir Allah akan menjadikan seorang dingin hatinya. Sejuk. Tidak terbawa oleh emosi. Hatinya pun tenang. Karena dengan mengingat Allah hatinya akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang, jiwa akan tenteram. Orang kalau tahu musibah yang menimpanya sudah Allah sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, dia akan tenang. Bahasa ini hamba yang diatur, sedangkan Allah zat yang atur. Kemudian di antara amalan yang muncul dari musibah atau penyakit atau sakit yang menimpa adalah asyukru alal ata. Seorang bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepadanya. Seorang ketika melihat seorang diuji oleh Allah dengan musibah, dengan penyakit, dia pun ya Allah bersyukur. Alhamdulillahi alladhi afani mimma italaka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang Allah telah menguji kamu dengannya. Jadi orang bersyukur. Ya. Ada orang tidak bisa jalan, ada orang tidak bisa gerak. Ya Allah, kita masih bisa kerja, masih bisa taklim. Ya, masih bisa membantu orang. Ini orang, sementara orang ini sakit, gak bisa apa-apa. Jangankan membantu orang, berdiri saja di papa. Jangankan seorang bisa ya, menyeberangkan orang lain di jalan, dia sendiri bergerak saja kesulitan. Orang yang sehat ketika melihat orang sakit, dia pun ya muncul dengan sifat syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka. Kemudian di antara amal saleh yang muncul dari musibah atau penyakit atau sakit yang menimpa seorang adalah amalan iyadatu al-marid. Iyadatu al-marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ini pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjenguk orang sakit. Qawlan wa fi'lan. Belum menganjurkan baik secara qawul, ucapan atau secara fi'il. Rasul mengatakan udu al-marid. Jenguklah orang yang sakit. Kama qala alaihi assalatu wassalam. Yang menyebutkan hak secara muslim atas muslim lainnya di antaranya wa iyadatu al-marid, menjenguk orang yang sakit. Jadi dari sakit atau penyakit tadi memunculkan amalan iyadah, menjenguk. Menjenguk orang sakit ini bagian dari ibadah. Bagian dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu Rasul menganjurkan dan Rasul juga mengerjakan. Ketika sahabat Jabir bin Abdullah sakit sampai pingsan, dijenguk oleh Nabi. sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengambil air wudu, Nabi berkumur-kumur dengan air wudu kemudian disemprotkan ke tubuhnya sahabat Jabir bin Abdullah. Disemprotkan ya air wudunya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasul menengok orang sakit. Ketika orang-orang Ansar mereka terkena demam, merata menimpa orang-orang Ansar. Maka Nabi yadkhulu baitan baitan daran daran, masuk ke rumah ke rumah ya, menjenguk mereka yang sakit, menjenguk mereka yang sakit. Lihat bah, sakit atau penyakit memunculkan amalan iyadatu al-marid, menjenguk orang yang sakit. Ini amal salih yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dengan sakit atau penyakit akan yulayyin al-qulub, tulayyin al-qulub, menjadikan hati ini jadi lembut. Orang misalnya kalau dia ke rumah sakit, dengar sakit, dia mendengar orang ini teriak, mendengar orang ini seperti ini, dia jadi lembut hatinya. Ya Allah, ya orang diuji oleh Allah dengan sakit seperti itu. Tidurnya enggak karuan, makannya enggak enak. Menjadikan hati dia lembut. Ya, hati ini butuh sesaat untuk ya diajak mendengar, menyaksikan ya sesuatu agar hati ini lembut. Menjadi antara faedah ziaratul kubur adalah talyinul qalbi wa tadhkiratul maut. Melunakkan hati dan mengingat-ingat kematian. Ya. Jadi sekarang ketemu orang sakit, terlebih ketika dia sakarat, ya dia menjadi apa namanya lembut hatinya. Bisa menjadi sebab dia ya kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mendorong dia untuk beramal saleh untuk bekal nanti di yaumul kiamah. Di antara faedah dari sakit atau penyakit adalah idharu syafaqah ala dha'if warahmah bihim. Kita menampakkan belas kasihan kepada si sakit, ya, kepada orang lemah. Seperti itu. Dan orang yang menyayangi orang lain akan disayangi oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di muka bumi ini, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang saling mengasihi, orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman. Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya yang di langit, yang di langit Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Man yarham yurham. Orang yang menyayangi akan disayangi. Orang sakit biasanya orang yang sangat butuh perhatian, pikirannya terpecah. Manakala ada saudara yang menjenguknya, membesarkan hatinya, memperhatikannya, dia pun merasa mendapatkan sentuhan kasih sayang dari saudaranya. Dan ini tentu memasukkan asurur kebahagiaan kepada si sakit dan keluarga sakit, dan merasa terhormat mereka. Merasa terhormat bahwa mereka telah diperhatikan, mereka telah didoakan. Dari sakit muncul ibadah syafaqah rahmah. Sakit muncul ibadah belas kasihan kepada orang yang lemah, kepada orang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum penutup, ya, di sana ada beberapa adab ketika seorang menjenguk orang sakit. Ada beberapa adab ketika seorang menjenguk orang sakit. Sebelumnya, sakit apa yang butuh dijenguk? Apakah sakit yang keras atau bahkan sakit biasa? Tidak ada ketentuan sakit apa yang dijenguk. Bahkan sakit biasa pun tidak apa-apa. Terkenal di tengah-tengah awam dahulu bahwa orang yang terkena penyakit pelekan, sakit mata, enggak usah dijenguk. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad menyebutkan bab tentang ya iyada fir ramad. Menjenguk orang yang sakit mata. Mungkin anggapan sebagian orang sakit mata sakit ringan, apa dijenguk? Ya. Yang kedua mungkin ada anggapan loh, sakit mata ini sakit yang bisa nular. Ya, jangan disengguk nanti kamu ketularan. Imam Al-Bukhari menyebutkan bab dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad tentang menjenguk firramad, menjenguk orang yang sakit mata. Adapun bantahan bagi orang yang mengatakan loh, sakit mata sakit ringan, kita katakan oh dari mana? Ada mengatakan sakit ringan. Sakit mata itu bisa menjadi sebab kebutaan. Dan kebutaan itu bukan penyakit yang ringan. Jadi jangan anggap itu penyakit yang ringan. Kedua, adanya anggapan bahwa ini penyakit yang menular. Enggak usah dijenguk, nanti kamu akan tertular. Ketahuilah bahwa penyakit tidak bisa menular dengan sendirinya. Betul, di sana ada penyakit-penyakit yang memiliki potensi untuk menular. Namun lagi-lagi perlu diingat bahwa semuanya atas takdir Allah. Bisa jadi ada orang tidak pernah bersentuhan, tidak pernah kontak fisik dengan seorang yang sakit, tapi dia terkena penyakit yang dikatakan berpotensi menular. Sementara ada orang yang biasa kontak fisik dengan orang yang katanya punya penyakit menular, enggak apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa ya semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang sakit terkucilkan, orang sakit kemudian dia tidak mendapat perhatian. Betul, dia mungkin ada perawatan intensif, ada perawatan yang ya ekstra dan menjenguknya juga harus waspada. Cuma jangan kemudian hak-hak yang sakit ini kemudian ya hilang. Ya mereka butuh perhatian, mereka butuh adanya ya jengukan dari saudara-saudaranya. Di antara adab orang yang menjenguk orang sakit, mendoakan orang yang sakit. Adab mendoakan orang sakit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, sakit keras dia. Jadi Mekah dia sakit keras. Dia merasa saya mau mati nih. Maka Nabi menjenguk sahabat Sa'ad. Nabi mengatakan Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma ishfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah si Sa'ad ini. Nabi mendoakan kesembuhan. Ini diantara, ya, diantara ada seorang yang merasa sakit, mendoakan si sakit semoga apa? Sembuh. Ini tentu masukkan kebahagiaan bagi orang sakit. Bisa jadi orang sakit tadi sudah putus asa, ya, sudah enggak punya harapan hidup. Ketika didoakan saudaranya kesembuhan, bangkit dia semangatnya. Semangat hidupnya ada. Ya. Rasul mendoakan Allahumma syfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Kemudian di antara adabnya adalah seorang menyentuh kepalanya atau tubuhnya dengan tangannya. Jadi apa di? Apa namanya? Sentuh ya. Ya pakai ini ya kan atau pakai ini. Ya kan? Sebagaimana Nabi ketika menjenguk sahabat Sa'ad pun seperti itu. Disentuh ya perutnya dengan tangannya. Luar biasa. Bentuk perhatian secara kaulan wa fi'lan. Bentuk perhatian kasih sayang dari orang sehat pada yang sakit dengan ucapan dengan perbuatan. Mendoakan sembuhan kemudian diusap juga perutnya dan ini. Dan sampai sahabat Sa'ad ya, ketika menceritakan kisah ini, boleh masih hidup lama setelah dia sakit keras itu. Dia merasakan dinginnya tangan Nabi di dadanya sampai saat ini. Sampai saat dia bercerita. Dinginnya dada, apa-apanya dari sentuhan tangan Nabi. Ini di antara adab seorang menyentuh orang sakit. Ya, menyentuh kepala atau tubuh orang yang apa namanya sakit. Tentu dengan adab-adab yang lain, kalau itu wanita yang bukan mahram ila akhirih, ya tentu ada adab lain. Ya kan? Kemudian juga di antara adabnya mendoakan, mengingatkan bahwa sakit ini adalah tahur. Mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah. Gak mengapa. Gak apa-apa. InsyaAllah sebagai pembersih. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad menyebutkan riwayat Nabi mendengar seorang badui yang sakit. Sakit demam yang tinggi. Ketika Nabi menjenguk, Nabi mengatakan, La ba'sa tahurun insyaAllah. Gak mengapa. Tahur insyaAllah. Ketika Nabi mengatakan seperti ini, orang badui ini ngeletup. Daka tuhur, innahu human yafur, ala syekhin kabir, kaitu ziruhul kubur. Ala fana'am idhan. Kata orang badui tadi, daka tuhur, kayak gini kok pembersih dosa. Ini adalah demam yang merata, yang menimpa orang sudah tua kayak saya ini, untuk ya mengantarkan saya ke dalam kuburan. Rasul hanya mengatakan fana'am idhan. Ya wis kalau seperti itu. Ya wis. Fana'am idhan. Ya sudah kalau demikian. Fama amsar rajul hatta mata. Orang ini tidak sampai sore. Kecuali dia sudah apa? Mati. Hati-hati jaga omongan. Jaga omongan. Rasul sudah mendoakan yang baik. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Rasul mengatakan tahurun insyaAllah. Lah baksa tahurun insyaAllah. Kan baik ya kan? Gak apa-apa insyaAllah ini sebab bersih dosa. Kok nyeletuk? Bakat tuhur? Masa yang kayak gini sebab bersih dosa? Innahu human tahur. Ini adalah apa demam yang merata. Ala syekhin kabir yang menimpa orang sudah tua kayak saya ini. Kaitu zirul kubur. Bayangkan. Masih bisa apa merangkai kata-kata yang lumayan juga. Lihat belakangnya rok semuanya. Ya. Zakat tuhur, inna human tahur, ala syekhin kabir, kaitu sirul kubur. Ya kan? Untuk menyampaikan saya ke kuburan. Karena sakit itu biasanya kan pos untuk mengantarkan sekarang pada alam kematian. Banyak-banyak orang mengingat Allah. Banyak-banyak bertobat ketika ada sakit. Siapa tahu ini sakit yang mengantarkan dia kepada apa? Ya kepada kematian. Ucapan orang tadi ya, sangat tidak tepat. Nah, Nabi hanya mengatakan fana'am idan ya wis kalau seperti itu. Ya kan? Ya sudah kalau seperti itu. Maka tidak sampai sore hari orang ini sudah apa? Meninggal. Itu di antara adab-adab seorang menyuruh orang yang sakit ya. Mendoakan sakit kesembuhan, mengingatkan bahwa sakit supaya tuhur, membersih dosa ya, mengusap tubuh si sakit ya. Adanya kontak fisik antara saya dan sakit ini punya pengaruh besar pada hati orang yang sakit. Betul-betul merasa sentuhan ya, kasih sayang dan perhatian. Dan ini bisa jadi menjadi sebab utama kesembuhan seorang. Orang dahulu mengatakan bahwa yang namanya obat-obatan itu ya, lebih kepada sugesti. Ya. Tapi bisa jadi dengan dijenguk, dengan didoakan, mendapat perhatian, apalagi dengan ucapan-ucapan yang penuh harapan. Masya Allah. Ya. Tubuhnya kamu sudah hangat, enggak dingin kayak kemarin. Ya, wajahnya sudah mulai cerah, kayaknya sudah mulai sembuh. Aduh, semangat. Seperti itu jangan sebaliknya, ya. Orang jenguk malah dia ya memberitakan yang tidak enak. Aduh. Kasihan kamu. Kemana ada orang kayak kamu, ya Allah, enggak lama mati. Orang kayak gini lebih baik diam di rumah. Enggak usah jenguk. Nambah penyakit, nambah apa namanya sedih. Yang diinginkan menghibur, yang diinginkan membesarkan hati, diinginkan agar dia itu bangkit semangatnya kok malah jadi apa? Menurunkan semangat bahkan menjadikan putus asa. Orang seperti ini lebih baik dia apa? Ya jangan jenguk. Bikin penyakit malah. Ya nambah apa namanya? Kesedihan. Ini mungkin bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.